Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة المغرب إخوة في الله رحمني ورحمكم الله Wabarakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan saya untuk bisa berziarah di mahad yang semoga dibarokahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepadanya, dan begitu pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan penjagaan kepada orang-orang yang bertaawun di dalam mahad ini, dan begitu pula para asatidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Saya manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya dan kita semuanya untuk bisa kokoh athabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas manhajus salaf, di atas tadabbur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari yang mulia ini, yaitu bukan nasihat, yaitu sekedar saling mengingatkan saja untuk suatu nasihat, suatu perkara yang azim, yang besar bagi saya. Dan bahkan saya termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan nasihat. Nah, wa fil rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kalau kita bicara tentang tahaddutsun ni'matillah, menceritakan dan berbicara terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh sangat banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Akan tetapi di sana kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang zahir dan ada yang batin, dan di sana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang hisiyah dan ma'naviyah. Hisiyah bisa dilihat kasat mata, wa ma'naviyah tidak bisa dilihat. Akan tetapi nikmat itulah sangat besar pengaruhnya terhadap kita, dan bahkan nikmat tersebutlah sangat besar pengaruhnya terhadap keselamatan kita, baik di dunia kita ataupun di akhirat kita, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul hidayah dan nikmatut taufik dan nikmatul iman. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang beriman keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dengan ini pula, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dituntut untuk bersyukur. Dan kita dituntut untuk mencari asbabul istiqamah. Kita istiqamah di dalamnya. Kita istiqamah dengan cara bagaimana untuk mendapatkannya. Kita istiqamah menjalani 6 hidayah atau kenikmatan-kenikmatan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu pula nikmat setelah 4 kenikmatan itu, yaitu nikmatnya kita hidup di lingkungan ma'ahid yang ditarbiyah dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan kita hidup di lingkungan ma'ahid ini, terjaga kenikmatan-kenikmatan kita. Dan juga terjaga keistiqomahan kita, kekokohan kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ma'ahid tersebut disemarakkannya dengan qiraatul Qur'an, watadabrul Qur'an, watafakur Qur'an, dan juga ta'allumul Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jamaah rahiman wa rahmakumullah, ayat ini menjelaskan kenikmatan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, maka sungguh dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang beriman. Id ba'atha fihim rasulam minhum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka seorang rasul. Yatluna 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kaum mukminin alkitab, kitab Allah, dan hikmah, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditafsirkan oleh para mufassirin. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana dulunya sebelum itu, sebelum datangnya rasul, sebelum didapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sungguh mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata, bergelimpangan dengan kesesatan, bergelimpangan dengan kedzaliman, bergelimpangan dengan kemungkaran, bergelimpangan dengan berbagai macam ittiba'ul ahwa. Akan tetapi dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya kitab Al-Quranul Karim, sebagai muhaiminun, menjelaskan, mencakup semua kitab-kitab yang ada, dan menjelaskan semua syariat-syariat yang ada. Dan begitu pula terdapat padanya tisir kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz laqad mannallah, manna min babul ikhbar, min babil ikhbar, pengkhabaran atas besarnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang beriman. Dengan besarnya kenikmatan ini, kewajiban dan keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk menjaga kenikmatan-kenikmatan yang besar ini. Jangan sampai kita biarkan kenikmatan itu lenyap dengan begitu saja. Jangan sampai kita biarkan kita lengah dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita tidak sadar, sedikit demi sedikit kita lupa terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita tidak tahu bahwasanya kita telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, tidak memperhatikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Khodibillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan kenikmatan ini, ada di antara mereka orang yang mengetahui dan ada di antara mereka orang yang tidak mengetahui. Sifat dari Rasul tersebut, yatluna alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bertadabur, untuk kita memahami, untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakihim, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran bid'ah, dari kotoran-kotoran keyakinan, dari kotoran-kotoran kemungkaran dan kemaksiatan, dibersihkan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'anul Karim, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini wajib kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, wajib kita untuk mengkaji Al-Qur'an, wajib kita untuk berpikir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ada di antara ayat tersebut adalah ayatul kauniyah, dan ada di antara pula ayatul syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayatnya dan memberikan tanbih kepada kita. Afala yatadabbarun? Afala yatafakkarun? Afala ta'qilun? Setelah menutup ayat-ayat seperti itu, Allah memberikan tanbih kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin, thumma idza antum basyarun tantashirun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri kalian dan menciptakan kalian dari tanah. "Thumma idza antum basyarun tantashirun." Kemudian setelah itu kalian menjadi manusia dan menyebar di mana-mana. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian istri tersebut dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, untuk supaya kalian tenang dengan adanya istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa jadikan mawaddah, saling kasih sayang, warahmah, saling belas kasih sayang, saling mencintai. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sehingga demikian itu ada tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Setiap Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat, baik ayatul syar'iyah ataupun ayatul kauniyah, selalu memberikan tanbih. Afala yatafakkarun. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil 'alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam bahasa yang ada pada manusia. Wa alwanikum, dan begitu pula dengan berbagai macam warna kulit. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Yang demikian itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian itu tidur di malam hari adanya pergantian malam dan siang hari, wa batigha'ukum min fadlih, dan kalian mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un, yang demikian itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yasma'un, bagi kaum yang mau mendengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih sebagai dorongan untuk kita selalu mempelajari, mentadaburi, mendengar dan berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kau melihat Allah Subhanahu wa taala menundukkan kalian lautan, langit-langit dan bumi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'matahu zahiratan wa batinah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia semuanya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibat wa fadhalnahu 'ala katsirin mimman khalaqnahu tafdhila." Dan sungguh telah kami muliakan bani Adam. "Wa hamalnahu fil barri wal bahri." Kami kuasakan dia di lautan dan di daratan. "Wa razaqnahu min at-tayyibat." Dan kami berrezeki kepada mereka dari rezeki yang baik. Wa fadhalnahum 'ala katsirin mimman khalaqnahu tafdhila. Dan kami utamakan dia bani Adam, manusia, dari penciptaan kami dengan keutamaan yang sangat besar. Dikuasakan padanya lautan dan daratan. Diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan yang lainnya. Diberikan akal untuk bisa tadabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati untuk bisa nam dijadikan rasa cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, "Innama khuliqal qalbu li ajli mahabbatillah." Tidak lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati ini untuk supaya jadikan hati ini bersandar cinta semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak akan mungkin dia seorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk kita tadabbur, tafakkur. Nah, dan tafahum, memahami, dan ta'allum, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal qaul am jaa'a ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin?" Tidakkah mereka mentadabburi qaul? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin? Ataukah telah datang kepada mereka orang-orang sebelum mereka dari bapak-bapak mereka? Ayat ini menunjukkan celaan bagi mereka ketika mereka tidak mau mempelajari tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indillahi lawajadu ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah? Kalau seandainya Al-Qur'an ini didapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Iya. Perselisihan yang sangat banyak. Sebagaimana yang telah terjadi di Ahlul Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. mereka yuharrifuna kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikisahkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, mengkisahkan kepada orang seorang Nasara yang tuh kerjanya cuma menjual kitab Injil di pasar, dirubah-rubah ditambah, laku keras. Kemudian setelah itu dia berani mencoba ingin merubah Al-Quran, dirubah, ditambah, dikurangi, dijual di pasar, kemudian dibeli oleh seorang Muslim awam di tengah-tengah pasar. Dia tahu bahwasannya orang ini telah merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa kata Syekh, semua pasar memukuli orang tadi. Dia sadar, saya telah berusaha, telah merubah Injil, gak masalah. Akan tetap gilirannya saya berani kepada Al-Quran, dipukuli. Nah, awamun nas, manusia kaum muslimin awam saja tahu tentang Al-Quran, betul-betul terjaga Al-Quran ini. Nah, kata Syekh Hafidzallah Ta'ala dalam masalah bab ini, nah, An-Nasara dakhala fil Islam, seorang Nasara yang telah masuk ke dalam Islam dengan sebab tadi, nah, afdal minar rawafid, lebih mulia daripada Syiatul Rafidah. Karena mereka, nam Syiatul Rafidah mengatakan, kitabuna laisa harfan min kitabikum, kitab kami tidak ada satu huruf pun dari kitab kalian wahai kaum muslimin. Berarti apa? Bukan bahasa Arab, ya kan? Tidak ada satu huruf pun dari kitab kalian kaum muslimin, itu bukan bahasa Arab. Nah, Allahumma musta'an. Khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya mereka dapati selain dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tersebut atau kitab tersebut, lawajadu ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan dapati perselisihan yang sangat banyak. Nah, khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini celaan. Ketika seorang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kitab tersebut kepada engkau wahai Muhammad. Mubarakun, sifat dari kitab mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyatadabbaru ayatihi, untuk supaya mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, untuk supaya enam ulul albab memberikan pelajaran. Khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Empat ayat ini celaan bagi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Celaan bagi orang-orang yang tidak mau mengkaji dan mempelajari serta berpikir terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini nam yahdi lillati hiya aqwam, bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Barang siapa yang ingin nam mengambil hidayah, maka Al-Quran tempat untuk mencari hidayah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Bukan dengan pemahaman akalnya sendiri. Nah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Sebagaimana berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, man arada hidayatan fal-Quranu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan hidayah, maka Al-Quran cukup bagi dia hidayah. Menjelaskan tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjelaskan tentang keadaan-keadaan alam akhirat. Balasan bagi orang-orang beriman. Balasan bagi orang-orang kafir. Balasan bagi orang munafik. Nah, Khotib billah rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk azan? Belum. Ayo. Kalau di Wonogiri sudah ini. Baik. Khotib billah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kewajiban bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan ini, kita ambil dan kita jadikan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Lebih-lebih kita hidup di lingkungan ma'ahid, kita semarakkan, kita hidupkan naam Al-Qur'an di tengah-tengah rumah kita. Al-Qur'an dalam hati kita. Al-Qur'an apa yang ada dalam dada kita. Naam. Khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ajuri rahimallahu taala beliau mengambil pelajaran. Nah, ketika membaca Al-Qur'an, mata attakhid bima atluhu wa lam yakun muraduhu mata akhtimu surah. Al-Imam Al-Ajuri rahimallahu taala ketika beliau membaca Al-Qur'an, mata attakhid bima atluhu, apa yang bisa saya ambil pelajaran dengan apa yang bisa saya ambil pelajaran ketika saya baca Al-Qur'an tersebut. Apakah kita tersentuh ketika membaca Al-Qur'an? Ketika menceritakan kepada orang-orang kafir kemaksiatan ke mereka, kemungkaran mereka dan azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Apakah kita merasa terpanggil ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya ayyuhalladzina amanu? Sebagaimana berkata Abdul bin Mas'ud, "Idza qara'tal Qur'an bi anna Allah yunadil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, alqu sam'aka imma khairan tu'maru bihi wa imma syarran tunha anhu." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, alqu sam'aka." Perhatikan telingamu. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman ini untuk apa? "Imma khairan tu'maru bihi." Mungkin kebaikan yang kalian diperintahkan kepadanya. "Wa imma syarrun tunha anhu." Mungkin kejelekan yang kalian diperintahkan untuk meninggalkannya. Naam. Kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, kita terpanggil bahwa kita adalah orang beriman. Naam. Khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita seakan-akan berbicara atau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Naam. Mata attakhid bima atlu, apa yang saya ambil dengan apa yang saya ambil ketika saya membacanya. Walam yakun muradduhu mata akhtimu surah, bukan yang dimaksud kapan kita selesainya Al-Qur'an, kita selesainya surat ini, surat Al-Baqarah, kapan kita selesainya, akan tetapi apa yang kita bisa ambil pelajaran ketika membaca surat Al-Baqarah, apa yang kita ambil ketika membaca surat Qaf dan Yasin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara. Naam, dalam surat Qaf dan Yasin. Naam, tentang keadaan hari akhir. Tentang perkara yang sangat besar. Dan juga Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perkara yang sangat besar. Naam. Khotibul rahimani wa rahimakumullah. Wa matta takhid bima fihi, apa yang bisa saya ambil pelajaran dengan Al-Qur'an tersebut? Apa yang bisa saya ambil pelajaran? Apa yang bisa saya mentadaburi apa yang kita baca? Naam. Khotibullah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yatluna haqqa tilawatihi." Sifat orang-orang beriman ketika mereka membaca Al-Qur'an, yatluna haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Dengan sebenar-benar bacaan. Dan sebenar-benar bacaan yaitu sebagian dijelaskan oleh Mujahid rahimallahu taala, ya'maluna bihi haqqu amalihi yatlunahu haqqa tilawatihi ya'maluna bihi haqqa amalihi. Mereka ketika membaca betul-betul bisa mengamalkan dengan sebenar-benar amalan. Sedangkan makna tilawah memiliki beberapa tingkatan. Makna tilawah yaitu al-qira'ah, membaca, memang baca. Kemudian yang kedua, tafahum, memahami apa yang dia baca. Kemudian tadabbur, mentadaburi apa yang dia baca. Kemudian al-amalu bih, dan mengamalkan apa yang dia baca. Ini makna daripada tilawah. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya'maluna bihi haqqa amalih. Mereka mengamalkan dengan sebenar-benar amalan. Nah, dengan sebenar-benar amalan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk bersegera beramal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang, dia menjauhi larangan tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendorong, dia bersegera untuk menyambut dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu al-harthal akhirat najidillahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthal dunya nu'tih minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, bersemangat di dalamnya, najid lahu fi harthih, maka kami dorong dia semangatnya untuk negeri akhirat. Wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Adapun kalau sen dia menginginkan dunia saja, maka akan kami beri. Naam. Apa yang diinginkan? Naam. Wama lahu fil akhirati min nasib. Kemudian tidak ada bagian dia nanti di akhirat. Naam. Apakah kita menginginkan suatu balasan yang segera sifatnya, ataukah kita menginginkan balasan nanti kekekalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan surga? Naam. Yang Allah Subhanahu janjikan. Sebagaimana Allah Subhanahu telah berfirman dalam surat Luqman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqq wa huwal 'azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqq, itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Wa huwal 'azizul hakim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia dan maha bijaksana. Qadibul rahimani wa rahimakumullah. Ini buah daripada seorang yang membaca Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, dan makna daripada tilawah yaitu idza umila al-Qur'an wa ayatihi izdadu imanuhum. Apabila dia membaca Al-Qur'an dan membaca tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, izdadu imanuhum, bertambah keimanan mereka. Bertambah. Dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifatnya orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wujilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidaklah orang beriman adalah idza dzukirallahu wujilat qulubuhum, apabila dibacakan baginya, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihi zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambahlah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bukti dari amalan dia, naam, setelah bergetar hatinya, naam, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia sandarkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sunnya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Maka sunnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengulang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-usr dengan alif lam. Ma'rifah dengan yusra. Yusra dengan nakirah. Disebutkan oleh mufassirin al-usr di sini maksudnya sangat sedikit kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh manusia. Al-yusr sangat banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, sangat banyak. Yang nakirah adalah umum, banyak daripada ma'rifah, iya kan? Dalam ilmu lughah ma'rifah sedikit. Adapun nakirah banyak. Nah, al-usr sangat sedikit kesulitan. Kita hitung kenikmatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita menjelang bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita menghitung kemudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mukoronah, kita bandingkan. Kesulitan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kita mukoronah. Naam. Pasti dan pasti. Naam. Kemudahan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam mempelajari agama. Kemudahan dalam tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam bermajelis ilmu. Naam. Kemudahan dan itu sebaik-baik enam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sifat orang-orang beriman. Adapun orang-orang munafik, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, fahdharhum. Mereka seakan-akan merasa dipojokkan, seakan-akan merasa disalahkan. Humul adu, dan bahkan mereka adalah musuh. Fahdharhum, hati-hati kamu dari mereka. Nah, menuduh musuh kepada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu kepada mereka. Orang-orang munafik tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil ibrah apa yang ada pada mereka. Nah, jangankan ayat disampaikan kepada mereka, ketika dikatakan kepada mereka wala tufsidu fil ardi fasada, jangan kalian membuat kerusakan di bumi dengan kerusakan. Dan mereka mengatakan nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan menuduh dan memojokkan dan menyalahkan mereka. Seharusnya untuk diambil pelajaran. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, al-ibrah, kapan kita bisa mengambil pelajaran Al-Quran yang kita baca? Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran, bagaimana kita caranya untuk bisa tafahum, mempelajari dan memahami Al-Quran? Mengkaji, bermajlis, mempelajari. Nah, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengkaji Al-Quran dan yang menyampaikannya, yang mempelajari dan yang mengajarkannya. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalan alaihim sakinah wa khaffat alaihim rahmah wa ghashiyat alaihim malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an. 6. Tidak ada alasan saya tidak paham. Tidak ada alasan saya tidak mengetahui. Saya tidak mempelajari, tidak ada alasan. Allah Subhanahu wa taala dorong kita untuk supaya kita mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dan bisa dibaca dalam kitab karya Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, yaitu kitab Adab Hamalatil Qur'an, Atibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, penjelasan tentang adab pembawa Al-Qur'an. Nah, fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Ini kewajiban bagi kita semuanya. 6. Dan kita sempatkan sehari membaca Al-Quran sekali, dua kali, tiga kali. Dan kalau seandainya bisa di sela-sela atau setelah dalam sholat fardu, sholat lima waktu, kita membaca. 6. Satu lembar, satu muka, dua muka, dua lembar. 6. Untuk siraman bagi kita, penyejuk hati kita. 6. Dan dorongan kepada kita. Ya, ketika kita ya mungkin di sini banyak kesibukan-kesibukan. Ya, jangan sampai 6 kita menghajar Al-Qur'an. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qaumi yahjurna Al-Qur'an. Yahjurna kitab. Ya, kaumku telah menghajar kitab Al-Qur'an. 6. Ya. Baik. Dilanjutkan atau sudah ini? Kan ini termasuk naktafi biadal qadar atau wasil? Baik, adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fadhu billahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadadhum imanan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Kemudian sifat orang yang beriman, ketika diturunkan padanya Al-Quran, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, dan apabila diturunkan padanya satu surat dari Al-Quran, فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُلُوا أَيُّهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyuhum zadatuhum imanan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun, adapun orang-orang beriman, 6, maka bertambahlah keimanan mereka ketika diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Wa hum yastabshirun, mereka sangat bergembira dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka, sebagai pengatur, sebagai undang-undang bagi mereka. 6. Sebagai tuntunan bagi mereka. Mereka bergembira. Dengan itu mereka terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dengan itu mereka akan mendapatkan keberuntungan dengan mengikuti Al-Quranul Karim. 6. Sebagaimana mereka para sahabat. Jadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Nahnu nata'allama asyra ayat minal Qur'an wal 'amalu bih." Kami mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal 'amalu bih, dan beramal dengannya. "Tsumma ya'tina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zidna Kemudian setelah kami bisa mengamalkan 10 ayat tersebut, nah, kemudian kita mendatangi Rasulullah SAW untuk menambahkan ilmu kepada kita. Ini para sahabat. Keadaan mereka, nah, mereka diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka mentadaburinya, apa yang telah mereka pelajari Al-Quran Karim. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah datang pada sebagian salaf mengatakan, man yakra'ul Qur'ana wa la yatafahhamuhu wa la ya'lamu ma fihi wa la ya'malu bih. Akan datang orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi mereka tidak mampu untuk memahaminya. Mereka tidak mau mempelajari apa yang ada di dalamnya. Dan mereka tidak mampu untuk beramal dengannya. Ada satu kaum atau generasi, nah, yang mana mereka mengkaji, membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi apa? Tidak bisa memahaminya. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan apa ayat tersebut? Perintah apa dalam ayat tersebut? Larangan dari apa ayat tersebut? Tidak paham. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apa tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, apakah hati mereka telah tertutup? Ayat dibacakan pada mereka, tafsir dijelaskan pada mereka, mereka tidak paham. Apa yang disampaikan pada mereka? Nah, tidak paham. Jangankan mengamalkan, paham saja tidak. Khotibillah rahimani wa rahmatullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna sa'abna alaina alfadz al-Qur'an wa sahula alaina al-'amalu bih wa inna man ba'dana sahula alfadz al-Qur'an wa yas'abu al-amal bih. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami diberikan kesulitan untuk lafaz-lafaz Al-Qur'an. Tidak langsung bisa paham, tidak bisa langsung bisa membaca, harus lesanan per lesan. Nah, mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahaminya ayat tersebut. Maka mereka talaqqi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna sa'abna alaina alfadz al-Qur'an. Sehingga kami disulitkan pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. 6. Wasahulna alaina al-amalu bih. Dan kami diberi kekuatan kemudahan untuk mengamalkannya. Kami diberikan kemudahan, kekuatan untuk mengamalkan Al-Qur'an yang kami pelajari. Wa inna man ba'dana. Dan sehingga ada orang setelah kami, sahul al-alfadz al-Qur'an, dimudahkan dalam membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa yas'ub al-amalu bih, dan diberikan kesulitan untuk beramal dengan Al-Qur'an. Kenyataan tidak? Kenyataan. Nah, mudah orang menghafal satu hari satu surat. Nah, orang menghafal satu hari satu juz, mudah, bisa. Bagaimana cara mengamalkannya? Tidak semudah orang menghafalnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, benar. Nah, dan begitu pula berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kam min fadlin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak dari sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang fadala, yang mendapatkan keutamaan, yang mana mereka, berapa banyak keutamaan yang ada pada sahabat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahfadunal Qur'an, mereka tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Illa suratan wa nahwaha, kecuali beberapa surat dan yang semisalnya. Waruziknal 'amalu bih, akan tetapi kami diberi rezeki untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Apa yang dia baca? Tidak bisa cepat hafal gitu loh maksudnya. Akan tapi apa? Dengan apa yang dia hafal tersebut, dia langsung diberikan kekuatan diberikan taufik oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang dia baca dan dia pelajari. Nah. Wa inna akhara hadhihi al-ummati yaqra'una al-Qur'an minhum as-sabi wal-'ama la yurzakuna al-'amalu bih. Dan sebenarnya akhir dari umat ini mereka membaca Al-Qur'an. Ada di antara mereka as-sabi, anak-anak bisa membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Wal-'ama, dan orang buta bisa membaca Al-Qur'an dan bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, bisa. Ya. Bisa menghafal Al-Qur'an. Sudah pernah dapat orang buta hafal Al-Qur'an? Sudah. Sudah. Ya. Bisa. Benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Wa inna akhara hadhihi al-ummati yaqra'una al-Qur'an. Sebenarnya di akhir umat ini mereka membaca Al-Qur'an. Baca mudah, bisa. Minhumus sabi wal 'ama, di antara mereka ada anak-anak kecil. Dan juga ada yang buta. 6. Wala yurzakuna al-'amalu bih. Akan tetapi mereka tidak diberi rezeki dan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang mereka baca. Akhirnya apa? Semakin zaman semakin jauh dari kenubuah. Berarti apa? Semakin jelek. Nah. Kalau Al-Qur'an sekedar bacaan saja, kemudian tidak diamalkan, apa jadinya? Bukan hujjatun lana, akan tetapi hujjatun alaihim. Bukan hujjatun lahum, akan tetapi hujjatun alaihim, yang akan menjadikan hujjah atas mereka. Kenapa mereka membaca Al-Quran? Kenapa mereka mempelajari, akan tetapi tidak mereka amalkan? Hujjatun alaihim, hujjah bagi mereka. Berkata Abdullah bin Amr bin As, "Laqad ishna dahran tawilan wa inna ahadana yu'tal imana qabla al-Qur'an." Sungguh kami telah hidup dengan masa yang sangat panjang. Dan salah seorang di antara kami, ada di antara kami yang diberikan pada iman sebelum Al-Qur'an. Ya, iman sebelum Al-Qur'an. Artinya diberikan keimanan, taufik, hidayah, Islam, keimanan dalam hatinya sebelum Al-Qur'an. Fa nazala surat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nata'allamuha. Kemudian datanglah surat, turunlah surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami mempelajari surat tersebut. Amiruha wa jaziruha. Naam. Wa ya'malu biha. Rasulullah SAW memerintahkan kita. Dan Rasulullah SAW melarang kita. Dan kita bisa beramal dengannya. Nah, ini keadaan para sahabat. Keadaan mereka. Kemudian berkata, "Laqad ra'aitu rijalan yu'til Qur'ana qabla al-iman." Sungguh aku melihat para laki-laki, mereka diberi Al-Quran. Salah seorang di antara mereka atau sebagian dari mereka diberi Al-Quran sebelum diberi iman padanya. Sebelum diberi pemahaman. Sebelum diberi taufik untuk mempelajari. Sudah bisa membaca Al-Quran. Sehingga apa? Ilmu tidak akan masuk padanya. Kenapa? Belum diberi iman. Baru diberikan Al-Quran dulu. Belum diberi iman. Naam. Yu'til Qur'ana qabla al-iman, diberikan Al-Qur'an sebelum keimanan. Yaqra'una ma bainal Fatihati hatta khatimaha wa la yadri ma amiruhu wa la jaziruhu. Sampai dia membaca antara Al-Fatihah sampai selesai, dia tidak tahu apa yang terkandung perintah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terlarang dalam Al-Qur'an. Apa yang terkandung larangan dalam Al-Quran. Dia tidak paham. Nah. Khotiflah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali. Mengkaji. Mentadaburi. Mempelajari Al-Quran Karim. Nah. Dan Al-Quran Rabi'u. Sebagai penyejuk hati kita. Rabi'ul Qalbi. Nah, penyiram pada hati kita. Nah, ya, kalau orang membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran mujawwadah dengan tajwid yang sangat bagus, hati tertarik, iya kan? Otomatis. Lebih-lebih kalau seandainya qiraah tersebut dibarengi dengan tadabbur dan tafakur dan tafahum, maka akan memberikan nilai yang lebih, pendalaman yang lebih. Nah, bukan sekedar laku yang dia dapatkan, akan tetapi dia bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, bertambah hatinya. Nah, itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.